dengan cinta? Kalau orang bertanya, maka tak mudah menjawabnya. Ya, karena ada apa? 1001 yang ada pada cinta. Mana yang Anda suka? Mengkhianati cinta? Menjadi benci yang tak bertepi? Menyanjung cinta? Menumbuhkan rasa harga diri yang tak terbilang? Membiasakan cinta dan mempermainkannya hanya akan memberi rasa kecewa. Membeli cinta, itu hanya akan mendatangkan rasa hina. Ada apa dengan cinta? Tergantung bagaimana kita melukisnya. Bagaimana membuat itu menjadi penuh dengan makna. Mewarnai hari-hari hidup. Membuat gairah dalam tiap langkah. Jangan pernah terjebak salah. Akhirnya bertindak tak sebagaimana mestinya. Sehingga cinta menjadi malapetaka bagi kita. Jangan pernah menodainya. Supaya cinta, gairah yang mendorong kita untuk menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hari-hari kita. Cinta memang berjuta rasanya. Cinta memang penuh tanda tanya. Tapi cinta ada kepastian di sana. Kalau kita memujanya dan menempatkan pada tempat yang semestinya. Kalau kita membagi untuk sesama dan bukan membelinya. Kalau kita setia, bukan mengkhianati, maka cinta penjelasan yang tak terbantah. Ada apa dengan cinta? Anda tahu jawabannya. Bersama saya, Bikman Sirait.